Faya ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan memasuki permasalahan yang berikutnya dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita akan masuki ke permasalahan yang ke-96, yaitu iftikharuhum bi'amalihim at-tayyibah ahli al-jahiliyah, adalah orang-orang yang membanggakan diri-dirinya, al-iftikhar, bangga diri, di wilayatil bait, disebabkan karena mereka yang mengatur al-bait, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Baitullahi al-haram, seperti yang Allah sebutkan dalam surah yang ada di dalam Al-Quran, adalah satu tempat yang mulia yang dibangun oleh nabinya Ibrahim alaihi salatu wasalam bersama dengan putranya, yaitu Ismail alaihi salatu wasalam. Adapun ahlu Mekah, penduduk Mekah, ini sebagiannya berasal dari keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga tatkala Nabi Ibrahim meninggal dunia, demikian pula Nabi Ismail alaihi salatu wassalam diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka masyarakatnya atau keturunannya yang mengurusi rumah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sehingga bila mana kita melihat sejarah-sejarah bangsa Arab sebelum masuknya Islam, di sana ada beberapa amalan-amalan yang dibanggakan oleh mereka ahli jahiliyah, yang amalan-amalan tersebut mereka anggap sebagai fadilah, keutamaan, karena berhubungan dengan mengagungkan dan memuliakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Di antara amalan-amalan yang mereka amalkan yaitu as-siqayah. Mereka memberikan makanan kepada mereka memberikan minuman kepada para hujjaj, orang-orang yang berhaji. Jahiliyah, khidmat pelayanan masyarakat Arab terkhusus Quraisy, yang mereka adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Khidmat mereka di dalam melayani masjid Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala yang hendak berhaji, yang hendak berumrah, ini ternyata sudah ada, termasuk dari sisa ajaran yang diajarkan oleh Nabiullah Ismail ibn Ibrahim alaihima assalatu wassalam. Sehingga mereka menganggap memberikan jamuan kepada para tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai kemuliaan. Memberikan minum mereka istilahkan dengan istilah siqayah. Ada pula ar-rifadah, memberikan makan kepada para hujjaj, orang-orang yang berhaji. Namun ternyata seperti yang disebutkan oleh mu'alif di sini, amalan-amalan yang mereka amalkan tersebut, khidmatnya mereka, pelayanan mereka terhadap rumah Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala, menyebabkan orang-orang musyrikin menjadi seorang yang sombong terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka menganggap sebagai kemuliaan, yang nantinya mereka bangun di atas kemuliaan tersebut, mereka adalah seseorang yang berada di atas kebenaran. Sehingga mereka mencukupkan dengan amalan tersebut, kemudian berpaling dari mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh muallif rahimahullahu taala, al-iftikhar bi wilayatil bait. Mereka adalah seorang yang berbangga hati, berbangga diri, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk kemudian berkhidmat terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Fadhammahumullah biqaulih, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela keadaan mereka ahli jahiliyah tersebut dengan firman-Nya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-67, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mereka adalah orang-orang yang sombong disebabkan karena perkara tersebut. Bihi, hinya kembali ke wilayah al-bait, pelayanan mereka terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sebagaimana disebutkan oleh mereka para ahli tafsir. Ini yang menyebabkan mereka sombong. Kemuliaan-kemuliaan tersebut menyebabkan mereka sombong dan tidak beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustakbirina bihi. Samiran tahjurun. Di malam-malam harinya mereka menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka sudah mencukupkan dengan satu amalan yang mereka anggap mulia. Mereka adalah orang yang bertugas untuk menjamu para tamu-tamu Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Namun ternyata dengan kemuliaan-kemuliaan tersebut menyebabkan mereka berpaling dari al-Islam. Sehingga permasalahan ini dicela oleh al-Islam, diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian kita bisa mengambil satu pelajaran, hendaklah seorang muslim ataukah hendaklah seorang hamba tidak mencukupkan dirinya terhadap satu amalan saja, kemudian menyampingkan amalan-amalan yang lain yang jauh lebih wajib, jauh lebih utama. Sebagaimana mereka orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka mencukupkan diri mereka sekedar menjadi orang-orang yang menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pelayanan. Namun dengan itu mereka menolak apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mirip dengan ayat tersebut adalah ayat yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-19. Allah nyatakan dalam ayat tersebut, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wajahada fi sabilillahi la yastawuna indallah. Apakah kalian hendak menjadikan tugas kalian memberikan minuman kepada mereka orang-orang yang berhaji? Kalian di sini terkena kepada ahli jahiliyah, orang-orang musyrikin, yang mereka memberikan pelayanan kepada siapa saja yang berhaji ke rumah mereka, ke negeri mereka, mendatangi Ka'bah, mereka muliakan dengan memberikan minuman kepada orang-orang tersebut. Wa imaratal masjidil haram, dan kalian yang memakmurkan masjidil haram, yang rusak diperbaiki, yang tidak bagus dibagusi. Ini yang dilakukan oleh mereka ahli jahiliyah, menjadi ta'mir masjidil haram, membersihkan yang kotor dan yang semisalnya. Apakah kalian menjadikan kedua amalan ini, walaupun dari satu sisi adalah amalan yang mulia dan afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, namun kalau semisal mencukupkan dengannya dan kemudian menganggapnya sebagai sesuatu yang jauh lebih afdal, jauh lebih mulia dibandingkan seseorang yang beriman kepada Allah dengan hari akhir dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian anggap amalan kalian jauh lebih afdal, lebih mulia. Kemudian Allah sebutkan la yastawuna indallah, sesungguhnya kedua amalan ini tidaklah sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jauh lebih afdal dan lebih mulia, bahkan sesuatu yang paling wajib, adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga ayat tersebut semakna dengan bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, ahli jahiliyah berbangga diri dengan tugas-tugas mereka di dalam memakmurkan Baitillah subhanahu wa ta'ala al-haram, serta memuliakan orang-orang yang berangkat berhaji ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Namun dengannya mereka mencela dan merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan ahli jahiliyah. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallah, maksudnya adalah annahum yaftakhiruna biqiyamihim 'ala al-masyair. Maksudnya adalah mereka berbangga diri disebabkan karena mereka yang bertugas menjaga masyair al-haram. Apakah sifatnya yang merapikannya, yang menatanya, dan menjamu mereka orang-orang yang berangkat berhaji, memberikan minum kepada setiap mereka yang berangkat berhaji. Mereka berbangga dengan amalan-amalan tersebut, mustakbirina bihi. Mereka berbangga dengannya, menyombongkan dirinya dengannya. Maksudnya adalah biwilayatil baiti wa bi khidmati al baiti syarif. Maksudnya adalah disebabkan karena mereka yang mengurus rumah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dan berkhidmat dengan rumah Allah yang mulia. Dan mereka juga berkhidmat kepada siapa saja yang mendatanginya, dan mereka berbangga diri dengan amalan-amalan tersebut. Wahada min umuril jahiliyah, dan perbuatan-perbuatan yang seperti ini adalah termasuk dari perbuatan-perbuatan ahli jahiliyah. Dan tentulah tidak kita lakukan bahwasannya berkhidmat ke baitillahi adalah satu ibadah, bukan hanya terkena kepada Ka'bah. Bahkan berkhidmat kepada salah satu dari masjid-masjid Allah saja, itu di dalamnya terdapat kemuliaan. Sekedar membersihkan yang kotor, ataukah merapikan yang tidak rapi, membersihkannya, ini tentu sebagai satu ibadah. Apalagi kalau misal amalan ini diberikan kepada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah pahala keutamanya jauh lebih besar. Namun fala yajuzu lil insani ay yaftakhira bil ibadah, tidak dibolehkan bagi seseorang untuk dia berbangga diri dengan satu ibadah. Ini syahid, ini pelajaran yang berharga yang perlu untuk kemudian seorang muslim merenunginya. Terkadang pada sebagian keadaan kita merasa berbangga dengan amalan yang kita amalkan. Mungkin tatkala kita bersedekah, membanggakan sedekah yang telah kita keluarkan. Bahkan terkadang dia tidak mau bersedekah kecuali kalau lah semisal namanya itu disebut, akan menjadi kebanggaan, akan terkenal itu sedekah dari si fulan, itu sedekah dari orang yang tinggal di sana. Ini membanggakan diri dengan satu amalan, termasuk dari sifat-sifat ahli jahiliyah. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah tatkala dia menjalankan satu amalan didasari dengan ikhlas. Dengan ikhlas, tidak mengharapkan adanya sanjungan, tidak mengharapkan adanya ketenaran dari apa yang diamalkannya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian bila mana kita melihat keadaan ahli jahiliyah, mereka mencukupkan diri mereka dengan satu amalan dan tidak mau untuk kemudian menjalankan amalan yang lain, kita bisa memetik satu pelajaran yang berharga. Hendaklah seorang tatkala menjalankan satu amalan ibadah, tidak hanya menjalankan satu amalan ibadah itu saja, namun hendaklah dia memiliki himmah, semangat yang tinggi untuk kemudian menjalankan amalan-amalan ibadah yang lain. Allah perintahkan di dalam ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Allah menyeru orang-orang yang beriman dengannya dengan satu perintah, yaitu udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian di dalam menjalankan syariat Islam itu secara kaffah, secara menyeluruh. Tidak menjalankan, artinya tidak menjalankan satu amalan kemudian ditinggalkan amalan yang lain. Tidak mencukupkan diri dengan satu kewajiban kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini ma'asyarul ikhwan muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun yang seharusnya dilakukan adalah dia berupaya untuk kemudian menjalankan satu amalan ini dan amalan yang lain. Apakah yang berhubungan dengan akhlak, yang berhubungan dengan akidah, dan yang semisalnya. La yuridu sana'a minan nas wal madah minan nas. Kadang seorang muslim seharusnya tatkala menjalankan satu ibadah tersebut, dia meyakini amalan ibadah itu adalah satu amalan yang akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menginginkan adanya sanjungan dari manusia dan pujian dari mereka. Bal yahmadullaha an ja'alahu mimman yaqumuna bihadzal amal. Bahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan dirinya telah menjalankan amalan tersebut tanpa ada unsur dia menyombongkan dirinya dan berbangga diri dengan amalan yang diamalkannya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Bila mana kita menilik keadaan ahli jahiliyah sebaliknya, mereka tidak mau beriman kepada Rasul, tidak mau mengikuti petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mau menganggap apa yang disampaikan oleh Rasul sebagai satu kebenaran, bahkan mereka merendahkannya. Samiron tahjurun. Di malam harinya mereka menggunakan waktu-waktu malamnya untuk saling membisikkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, yang intinya apa yang mereka bisikkan tersebut adalah merendahkan dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahjurun, tidak mau beriman, tidak mau mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasul berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan ahli jahiliyah. Karena mereka sudah mencukupkan diri mereka, menganggap mereka sudah afdal, menganggap mereka sudah mulia, disebabkan karena posisi mereka dan tugas mereka memuliakan dan mengatur, mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Wa sehingga mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan tersebut sudah mencukupkan diri mereka dari mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini adalah satu celaan. Mereka anggap itu mencukupkan mereka, padahal secara hakikatnya tidak. Sehingga Allah cela pada ayat yang tadi kita sebutkan, yang seharusnya mereka lakukan adalah beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah satu perbuatan yang jauh lebih afdal, jauh lebih mulia. Sehingga Allah sebutkan dalam surat At-Taubah yang tadi kita sebutkan, la yastawun, untuk dikatakan sama saja tidak. Apalagi menjadikan amalan mereka lebih mulia, lebih utama dibandingkan amalan-amalan ahli iman, ahli Islam. Walaupun secara kenyataan amalan-amalan yang mereka lakukan tersebut adalah sebagai satu kemuliaan, benar. Dan tentulah apa yang mereka amalan tersebut sebagai salah satu dari sisa ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam kepada umatnya. Setelah mereka membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menyebutkan beberapa syariat-syariatnya. Di antaranya adalah memuliakan rumah tersebut dan memuliakan siapa saja yang mengunjunginya. Sehingga tatkala Islam berhasil memasuki kota Mekah, dan kota Mekah tersebut telah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathu Mekah, amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka ahli jahiliyah tidak dihapus oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul yang menunjukkan sebagian mereka bertugas untuk kemudian memegang kunci Ka'bah. Memegang kunci Ka'bah itu sebagai satu kemuliaan, menjaganya. Sebagian ditugaskan untuk kemudian memberikan makan kepada jamaah haji dan memberikan minum kepada mereka. Ini ditakrir, ditetapkan, tidak dihapus syariatnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam ila yaumina hadza, sampai pada hari kita saat ini. Kita melihat amalan tersebut diamalkan oleh pemerintah kota Saudiyah. Mereka berkhidmat melayani tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai penjuru dunia. Subhanallah. Jangankan yang berhaji, yang berumrah saja mereka layani. Mereka layani. Pada setiap hari Senin dan Kamis itu di apa namanya, di pelataran, baik pelataran Ka'bah atau pelataran Masjid Nabawi, itu soft-softnya bagian depannya dipenuhi dengan makanan, kurma, yang kopinya, yang kuenya, sebagai buka puasa untuk mereka jamaah yang ada di tempat tersebut dalam keadaan belum sempat pulang ke rumahnya. Subhanallah. Ada pula di antara mereka yang membawa siwak, ya, dibagi-bagikan oleh siapa saja yang melewatinya. Ada yang membawa kurma, ada yang membawa buah-buahan, diberikan kepada siapa saja yang melewatinya. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan tentulah apa yang diamalkan oleh kaum muslimin yang ada di sekitar Masjidil Haram dalam rangka menjamu, demikian pula memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk saat ini berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh keadaan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Kalau orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, mereka mencukupkan dengan amalan tersebut dari memeluk Islam, dari mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang muslimin pada zaman sekarang, mereka melakukannya dalam rangka menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagai seorang yang telah berislam, beriman dengan bimbingan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentulah keutamanya melebihi keutamaan yang lain. Sehingga secara realita kenyataan berbeda jauh dengan berita-berita yang digemboskan oleh mereka orang-orang Syiah Rafidhah yang menjelek-jelekan keadaan kaum muslimin, pemerintah kota Saudiyah. Kata mereka, mereka apa namanya yang menyebabkan peristiwa Mina sehingga terjadi korban sekian dari jamaah yang berhaji. Mereka menyalah-nyalahkan apa namanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota Saudiyah. Bahkan adanya upaya-upaya untuk kemudian menjadikan kepengurusan Masjidil Haram itu dibentuk kepengurusannya secara internasional. Secara internasional dari negara ini, dari negara ini, dari negara ini dibentuk satu kepengurusan dalam rangka untuk melakukan kepengurusan di Masjidil Haram. Kemudian di sini ada nasihat yang berharga dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu, fal insan la yaqtasiru ala amalin. Seseorang itu janganlah menjadi seseorang yang mencukupkan diri dari menjalankan satu amalan. Jangan demikian. Mencukupkan diri dengan satu amalan. Wa yadhunnu annahu yakfihi, dia menyangka bahwasanya amalan itu sudah mencukupinya. Sudah cukup dia menjalankan amalan ini. La siyama, terlebih lagi apabila dia menyangka bahwasanya amalan tersebut itu sudah mencukupinya dari mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini tentu satu perkara yang tidak dibenarkan. Bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwasannya tinggalnya seseorang di Mekah dan tinggalnya seseorang di kota Madinah sudah mencukupi mereka dibandingkan menjalankan amalan-amalan kebajikan. Sekedar tinggal saja itu sudah menjadi keutamaan, sehingga sudah cukup, tidak perlu menjalankan amalan-amalan sholat yang lain. Bahkan ada anggapan sebagian mereka, an-na'imu fi, seseorang yang tidur di al-haram, di negeri haram, itu jauh lebih afdal, lebih utama dibandingkan seorang yang mengerjakan ibadah sholat terbangun di malam hari dalam keadaan dia melakukan amalan ibadahnya bukan di negeri haram. Ini sudah jauh melenceng dari kebenaran. Kenyataannya tidak demikian. Wa hadza hururun minasyaitan, dan ini termasuk dari tipu daya syaitan untuk menjadikan seseorang nantinya terjerumus ke salah satu dari sifat ahli jahiliyah yang telah diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isya ini sampai jam berapa ya? Hah? 7:30 pas. Nah. Kita bacakan matanya mungkin sekitar 4 menit. Iftikharuhum bintisabihim, ke permasalahan yang berikutnya, ila at-tayyibina ma'a mukhalafatihim lahum. Mereka berbangga diri karena mereka berasal dari orang-orang yang baik. Namun pada kenyataannya mereka menyelisihi amalan-amalan orang-orang yang baik tersebut. Ini keadaan ahli jahiliyah. Maksudnya adalah al-iftikharu bikaunihim dzurriyyatal anbiya. Mereka berbangga diri karena mereka memandang bahwasanya mereka ini dari keturunan para nabi-nabi. Mereka keturunan nabi. sehingga mereka menganggap itu sebagai satu kemuliaan, satu keutamaan, akhirnya menolak apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbangga diri dengan nasab. Kalau yang pertama tadi, berbangga diri dengan satu amalan soleh. Fa'atallahu biqaulihim, sehingga Allah menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya, tilka ummatun qad khalat. Itu adalah satu umat yang sudah lewat. Laha ma kasabat, mereka memiliki amalan-amalan yang telah mereka amalkan tersebut. Tidak bisa untuk kemudian dikiaskan sama dengan keturunannya. Tidak bisa disamakan dengan amalan-amalan keturunan-keturunan mereka. Namun ternyata ahli jahiliyah tidak demikian. Mereka menganggap keturunan Nabi itu lebih afdol, lebih mulia, dan berbangga diri dengannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.